Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh maba'd. Faqala asyarih rahimahullah ta'ala al-badal rabi'an al-badal, yang keempat dari tawabi', tabi' yang mengikuti matbu'nya adalah badal. Qala babul badali idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min ismin fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Ya, kata Ibnu Ajurram rahimahullah ta'ala, ya, babul badal, bab badal, idza ubdila ismun min ismin, apabila sebuah isim dibadalkan, digantikan dengan isim, au fi'lun atau fi'il, dibadal, digantikan dengan fi'il yang lain, maka yang menggantikan ini badalnya, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka mengikuti matbu'nya. Matbu'nya namanya mubdal minhu. Mubdal minhu yaitu yang digantikan. Ya, dia menggantikan mubdal minhunya si badal ini fi jami'i i'rabihi, dalam seluruh i'rabnya. Dalam artian kalau mubdal minhunya mansub, majrur, ya, marfu atau majzum, karena di sini juga bisa fi'il, ya. Maka badalnya juga demikian. Baik. Nah, kita baca di sini syarahnya. Asyarhu al-badalu. Ya, coba dibaca sini, Pak Priyadi. Fadhal. Bismillah. Qala syarih hafizahu ta'ala, asyarhu al-badalu ta'rifuhu wa tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitotin. Baik. Nah, lihat ta'rifuhu, definisi dari badal. Kata pensyarah di sini, ya, yaitu Syekh Malik bin Salim, ya, bin Matar Al-Mahzari. Beliau mengatakan huwa tabi', badal ini adalah tabi', isim, atau dia adalah yang mengikuti, mengikuti matbu'nya tentunya. Matbu'nya nanti mubdal minhu. Dia tabi' al-maqsud bil hukmi. Dia adalah tabi' yang dimaksudkan. Dialah yang memang ditujukan oleh penyebutan hukum. Bila wasitotin, tanpa perantara. Berbeda dengan ataf, ya. Ada perantara huruf ataf, ya. Nah, ini dia tanpa perantara. Lihat itu di footnote. Ya, lihat, dibaca footnote-nya. Ai bayanuhu. Ah, bayanahu. Masa bayanahu? Bayinuhu. Ai bayinahu. Bainahu wa baina matbu' baina matbu'ihi fa kharajal ma'tufu bi harfil atfi. Qala qala ibn Malikin fil alfiyati attabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin, wasitatin huwal musamma badalud badalan. Baik. Nah, maksudnya apa? Lihat, bila berhenti, ya. Ya. Tanpa perantara, artinya antara ia badal dengan matbu'nya, dengan mubdal minhunya. Fa kharaja al-ma'tufu. Maka di sini tidak termasuk ma'tuf. Ya, karena ma'tuf ketika dia menjadi tabi' dari ya ma'tuf alaihnya itu dengan perantara huruf ataf, jaa zaidun wa amrun tsumma amrun bal amrun dan seterusnya. Ya. Qala Ibn Malik fil Alfiyah, Ibn Malik berkata di Alfiyah, at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila. Ya, tabi' yang mengikuti maksud, isim tabi' yang dimaksudkan oleh penyebutan hukum tanpa wasitatin huwal musamma badala, tanpa wasitah, tanpa perantara, itulah yang dinamakan sebagai badal. Taib. Terus lanjut. Misaluhu. Misaluhu adalah khalifatu Amru. Umaru. Ya, adalah al-khalifatu Umaru. Lihat contohnya. Khalifah Umar adalah telah berlaku adil. Lihat di sini. Ah, lihat i'rabnya tuh. Baca. I'rabuhu adalah fi'lun madin. Taib, adalah fi'lun madin. Terus. Al-khalifatu fa'ilun. Taib, al-khalifah fa'ilnya di sini. Ah, terus. Umaru badalun minal khalifati. Ah, Umar badal dari al-khalifah. Ya, perhatikan. Ya. Karena kalau disebutkan dengan al-khalifah saja, situ sudah dipahami. Apalagi itu ada al-nya di al-khalifah. Al-nya itu al-ahdiyah lidhihan. Al yang sudah diketahui di benak setiap yang mendengar kalimat ini. Apalagi kalau disebutkan sebelumnya ada redaksi yang menyebutkan kalimat-kalimat Umar atau di zaman Umar, maka disebutkan adalah al-khalifatu sang khalifah, begitu. Telah berbuat adil Umar. Terus lanjut. Tabi'un lahu fi i'rabihi. Nah, maka Umar dia badal minal khalifah, dia mengikuti ya mubdal minhunya al-khalifah dalam i'rabnya. Terus wa qad ata tafsiran wa tabyinan lahu. Nah, kenapa pakai Umar lagi, kan udah jelas al-khalifahnya itu alnya adalah al-dia lil-dhin yang sudah dipahami. Itu adalah Umar. Ya, kenapa? Ata dia datang, didatangkan kalimat Umar tafsiran. Ya, dia didatangkan untuk sebagai tafsir. Ya, wa tabyinan lahu dan juga sebagai penjelas. Ya, terus wa huwal maqsud Umar, dialah maksud dari penyebutan hukum tadi. Ya, yaitu siapa? Al-adl, keadilan itu yang siapa yang berlaku adil? Yaitu al-khalifah. Maksudnya siapa? Ah, maksudnya di sini al-maqsud bil hukum. Maksudnya adalah Umar. Baik. Terus wa innama dzukir. Ya. Kemudian wa innama dzukir raddul khalifati. Dan lafaz khalifah itu disebutkan. Ya, kan langsung aja biasa aja ya. Adalah Umaru begitu aja ya. Bisa kan? Namun lafaz khalifah disebutkan yang dia merupakan al-mubdal minhu matbu, ya. Kenapa disebutkan tamhidan? Ya, tamhidan. Ya, sebagai pengantar, sebagai mukaddimah. Lihat itu di footnote dibaca. Wa qad yabdalu wa qad yubdilu al-fi'lu wa qad yubdilu al-fi'lu minal fi'li. Nahu qauluhu ta'ala. Nahu qawlihi ta'ala wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahul adab. Yudha'af lahu al adab. Taib. Dati futnat wa qad yubdilu al fi'lu minal fi'li. Terkadang sebuah fi'il dia dapat menggantikan fi'il yang lain, atau kita boleh baca juga waqad yubdalu al-fi'lu minal fi'li. Ya, fi'il dapat digantikan dengan fi'il yang lain. Semisal firman Allah Ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Lihat, perhatikan yaf'al ini i'rabnya sebagai fi'lu syart. Ya. Dzalikanya ini isim isyarah fi mahalli nasbin maf'ul. Yalqa jawabu syart, asama itu maf'ul dari yalqa. Yudha'af dia apa? dia adalah badal. Ya. Badal dari mana? Dari yaf'al apa yalqa? Hah? La, dari yalqa. Siapa yang melakukan hal tersebut, dia akan menemui dosa. Di azab akan diyudhaf. Azab itu kan irabnya naibul fa'il. Ya, akan dilipat gandakan untuknya. Nah, siapa yang melakukan itu, azab akan dilakukan. Bukan badal dari yaf'al. Ya. Kan ini konsekuensinya gitu. Jawab syaknya. Konsekuensinya itu. Masa jadi badal dari fi'il syart? Ya. Kan fi'il syart ini, siapa yang begini? Nah, konsekuensinya begini. Masa jadi badal dari konsekuensi? Dia kan sama-sama hukuman, ya, sama-sama sanksi. Nah, taib. Anwa'ul badal. Berikutnya anwa', jenis-jenis badal. Ya. Qala al-musannif wa huwa arba'atu aqsamin, dan badal itu ada 4 macam. Baladu syai' min asyai' wa badalul qul wa badalul ba'di min al-qulli wa badalul ishtimal wa badalul ghalat. Badal kemudian ada 4 macam. Badalu syai' min asyai'. Ada badalu syai' min asyai'. Ini disebut juga badal qul min qul. Ya, badal qul min qul. Badalu syai' min asyai'. Ya. Yaitu badal keseluruhan sesuatu dari keseluruhan sesuatu tadi itu. Semisal al-khalifah Umar. Ya Umar ya al-khalifah. Begitu. Ya, an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab. Nah, itu badal. Ya, Abu Hafsin ya amir mu'minin. Ya, Umar ya Abu Hafsin. Begitu. Secara keseluruhan si Umar, Umar adalah Abu Hafsin. Abu Hafsin adalah Umar. Paham gak sini? Ya, bibit Abu apa bibit? Hah? Abu Humairah. Ah. Humairah artinya apa maksud bibit Humairah? Nama artinya nggak tahu. Kemarin di pelajaran Alfiah dibahas tuh di bab tasgir, ya. Karena banyak orang salah paham terhadap makna Humairah, ya. Dia adalah tasgir. Apa yang beredar? Kuldoi. Bibi yang kemerah-merahan itu yang beredar. Nah, itu keliru tuh, ya. Ntar biar belajar Alfiah dulu deh biar ngerti. Nah, oh, teman-teman. Tasgirnya maksud Imam. Humair. Iya. Berarti tanpa kamar buta Humair. Itu enggak ada hubungannya sama yang ini. Hey, mana lagi tadi? Badalul ba'd minal qul. Kemudian badal sebagian dari keseluruhan. Ya. Wa badal istimal, badal istimal, badal hanya apa? Cakupan. Ya. Dan badal ghalat. Badal ghalat ya, badal keliru ya. Artinya salah, salah ngomong. Sabkulisan. Nahu qaulika, qama Zaidun akhuka. Ini badal syai' min asyai' atau badal qul min qul. Ya. Si Zaidun ya akhuka, akhuka ya si Zaidun. Ya. Misalkan ya, musuh antum adalah saudara antum begitu ya. Misalkan ya, ra'aitu adawaka akhoka. Nah, itu. Akhoka. Ra'aitu adawaka akhok. Aku melihat ya, your enemy akhoka, akhoka. Akhoka. Itu. Ya, your enemy is my enemy. Kalau begitu, sama berarti ya. Ya, ra'aitu aduwi akhoka. Gitu. Akhok. Ya. Kalau contoh akhoka, jangan yang uhibu-uhibu ya. Mana lagi tadi? Kemudian ya. Akal turghifa sulusah. Ini badal apa nih? Badal ba'at min kul, badal sebagian dari keseluruhan. Saya memakan rogif, memakan roti, tapi sepertiganya saja. Nah, kan? Sepertiga roti, sepertiga roti yang dimakan itu sepertiga dari keseluruhan. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ya. Zaid sangat bermanfaat untukku. Apanya orangnya? Ilmuhu, istimal, cakupan ini. Ya. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Saya melihat Zaid, kuda gitu. Salam para amat ini. Sabkulisannya. Ra'aitu Zaidan Amron ke? Ra'aitu Zaidan Amron, ini Faros. Aduh. Ya. Arata antakul, padahal Anda ingin mengatakan Al-Farosa. Fagalita, namun Anda keliru. Ya, salah ngomong, sabkulisan. Fa'abdalta, setelah Anda sadar, Ra'aitu Zaidan, Nah, kalau bahasa kita kan gitu. Ya, fa'abdalta Zaidan minhu. Maka antum gantikan badal ya, si Zaid tadi dengan Faros. Jadi yang dilihat nih siapa? Zaid apa Faros? Faros, bukan Zaid. Nah, Faros. Syarhu, asyarhu. Ah. Syafruddin, ayo aja Syafruddin. Qala syarih rahmahullahu taala, thumma syara'al muallifu fi musannifu fi bayanil aksa fi bayani aksamil badali. Wahiyya arba'atu aksamin. Baik, kemudian thumma syara'a, syara'a memulai, memulai ini af'alul min af'ali syuru', bagian dari af'alul muqarabah di mutamimah nanti anda pelajari. Musannif di sini Ibnu Ajurram, beliau memulai fi bayan dalam penjelasan aksamil badal. Jenis-jenis badal, wahiyya arba'atu aksam. Bahwa jenis-jenis badal itu ada empat macam. Terus yang terus baca. Ahaduha badalu syai'i minal syai'i. Ay badalu syai'in min syai'in musawi lahu. Musawin. Musawin lahu. Fil makna bi an takuna dhatu dhatul badali hiya dhatu badali minhu. Dhatul mubadali. Mubadali minhu. Baik. Ya, yang pertama ini badalu syai minasyai, yaitu badalu syaiin minasyaiin musawin lahu fil makna. Ya. Dia adalah badal sesuatu dari sesuatu hal yang sama dengan sesuatu hal tadi. Dengan yang digantikan dengan mubdal minhunya secara makna. Yaitu zat dari badal itulah zat dari mubdal minhu. Dia juga. Terus Wa yusamma indal jumhuri badala kullin min kullin. Taib. Ini dinamakan menurut jumhur ulama sebagai badal kul min kul. Terus Nahwu qawlihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim. Taib. Nah, lihat ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalan-jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat pada mereka. Maka jalan siratal ladina an'amta alaihim yaitulah siratal mustaqim. Begitu. Paham gak disini? Nah, terus baca. Fa kalimatu sirata asaniatu badalu kullin minas siroti al-ula. Ah, maka sirat yang kedua badal dari badal kul min kul, ya, badal keseluruhan kullin dari sirat yang pertama. Terus li'anna sirata alladhina an'amallahu alaihim huwa ainuhu siratul mustaqimu. As-siratul mustaqimu. Karena sirat yang Allah berikan nikmat kepada mereka, itulah sirat yang mustaqim. Terus Wa nahwu qawlika qama zaidun akhuka. Fa kalimatu akhuka badalun min zaidin badalu kullin min kullin. Li anna al-akho li anna al-akho li'annal al-akha huwa nafsu Zaidin. Ah, misal ucapan Anda qama Zaidun akhuka. Ya. Ya. In apa misalkan laka akhun, misalkan itu punya saudara. Wasmuhu Zaidun. Ya, namanya Zaid, tsumma aqulu lak, kemudian aku anak katakan qama Zaidun akhuka. Begitu. Paham enggak sini? Nah, misalkan nama bapak antum Abdullah, qama abuka Abdullah, begitu. Atau qama Abdullah abuka. Ah. Maka kalimat akhuka dia badal dari Zaid, badal kullin min kull, karena akh, karena saudara engkau itu yaitulah si Zaid. Nah. Asaniyah badalu ba'din min kullin. Badal ba'd min kull. Ini saya yang baca. Wa huwa yakuna fihi al-badalu juz'an minal mubdali minhu. Ya. Ya. Yaitu badal tersebut adalah juz'an, adalah bagian dari mubdal minhu. Ya, dia adalah bagian dari mubdal minhu. Contoh kumil laila illa qalila. Ya, nisfahu aw inqus minhu qalila. Baik. Maka kalimat nisfahu, perhatikan. Ya. Lihat di ayat tersebut. Kumil laila, dan berbangunlah engkau pada malam hari. Ya, illa qalila, kecuali sedikit saja. Gimana yang sedikit itu? Nisfahu. Nah, setengahnya. Setengahnya. Maka kalimat nisfahu badal, badalu, badalu ba'din minal kul, begitu. Badalu ba'dil minal kul. Dia adalah badal sebagian dari keseluruhan malam. Karena li'anna nisfa juz'un minal lain. Karena yang namanya setengah malam adalah bagian dari keseluruhan malam. Ini jelas ya? Baik. Ini badal apa namanya? Badal ba'at min kul. Kalau yang dicontohkan oleh musannif tadi apa? Akal turrogifah sulusahu. Ya. Karena sulusahu, sulus rogif, sepertiga roti adalah bagian dari keseluruhan roti. Begitu. Paham gak sini? Hmm. Ah. Boleh misalkan antum katakan begini Mas Manto. Uhibbu azwaji ba'dahunna. Boleh. Saya cinta istri-istriku sebagiannya saja. Kan adil dalam cinta enggak masalah. Enggak dituntut cinta dalam adil. Yang dituntut adil itu dalam nafkah dan pembagian malam. Kan Rasulullah SAW bilang Aisyah habu ilayya, kan? Aisyah adalah istri yang paling aku cinta. Yang lain cinta enggak? Cinta juga gitu. Antum mau bilang Rasul enggak adil emangnya? Enggak, gitu. Jadi gitu Mas Anto. Misalnya Mas Anto bilang uhibbu azwaji ba'dahunna. Nah, yang mana? Ya yang muda-muda kata Mas Anto. Pas 3, pas 4 toh. Saya berhusnudzan mantum, kapan lagi Anda berhusnudzan mantum? Ada pos 3, pos 4. Nah, biasanya mah enggak bakal gitu. Nahu qalika akal turogi fasulusah. Saya makan roti sepertiganya. A'jabani Zaidun yaduhu. Ya, Zaid telah membuatku heran. Apanya? Yaduhu, tangannya. Ya. Fakullun min sulusah wa yaduhu badalu ba'din min kullin. Nah. Ya. Badal kul min kul. Taib. Kalau dikatakan a'jabani fulanun syakhsiyatuhu. Nah, si fulan mengagumkanku, yaitu kepribadiannya. Kepribadian itu kan sebagian dari si fulan gitu, karena bukan keseluruhan. Gitu. Kepribadian, kan kepribadian itu di biasanya itu diitlakan kepada apa? Sifat, karakter gitu ya. Nah. Taib, as-salis badalul istimal. Yang ketiga badal al-istimal. Wa huwa ayakuna baina al-badali wal mubdali minhu ra, ya. Irtibatun bighairi juz'iyyati wal kulliyati nahu qaulika nafa'ani zaidun ilmu. Ya. Ya. Oh, ini tadi contoh ajabani fulanun syakhsiyatuhu. Itu contohnya bagusnya di badal istimal ya. Bukan di badal ba'd min kul afwan. Nafa'ani zaidun ilmu ajabani bakrun saubuhu. Nah, yang berikutnya yang ketiga badal istimal. Yaitu badal istimal di sini maknanya antara badal dan mubdal minhu ada irtibat. Nah, ya. Antara badal dan mubdal minhu ada irtibat, pengikat, hubungan ya. Bighairil juz'iyyah wal kulliyah. Yang bukan bagian ya, bagian dari mubdal minhu bukan pula kulliyah, keseluruhan dari mubdal minhu. Jadi irtibatnya itu bukan bagian atau keseluruhan dari mubdal minhu. Ngerti sini? Paham ya? Baik. Ya. Nah, qaulika nafa'ani Zaidun ilmu. Ajabani Bakrun saubuh. Baik. Nah, ilmu si Zaid bukan juz'iyah dari si Zaid. Ya. Bukan pula kuliah dari si Zaid. Sama saubuhu, pakaiannya si Bakr, itu bukan juz'iyah dari si Bakr. Bukan pula kuliah dari si Bakar. Ya, hanya cakupannya aja. Fa kullun min ilmuhu wa saubuhu badal istimalin. Nah, ini ilmuhu dan saubuhu adalah badal istimal. Wal badalu huna laisa huwal mubdala minhu. Mubdala itu khobar dari laisa. Berarti huanya itu domir fasal. Ya, domir fasal. Apa itu domir fasal? Nanti dibahas insyaallah. Ya, di khotrun nada. Insyaallah. Dan badal di sini dia bukanlah bagian dari mubdal minhu, bukan juz'iyah, bukan ya kuliah. Ya, kama huwa fi badali kullin min kull, sebagaimana pada badal kull min kull. Walaysa juz'an haqiqiyan, dan hakikat ini bukan bagian dari mubdal minhu, minal mubdal minhu. Ya, kama huwa fi badal ba'at min kull, sebagaimana pada badal ba'at min kull. Karena kalau badal ba'at min kull memang secara hakiki dia adalah bagian. Nah, kan ilmu Zaid itu ya, ilmu Zaid hakikinya bukan bagian dari si Zaid. Dia hanya sifatnya. Bukan zatnya, sifatnya. Dia punya sifat ilmu. Pakaian si Bakar, dia punya sifat ada pakaian. A'jabani Bakrun sobu. Kayak tadi. Ya, a'jabani fulan syakhsiyatuhu. Syakhsiyahnya aja. Ya, paham enggak? Tapi kalau pada zat, ya, kumil laila illa qalila nisfahu. Setengah malam adalah betul-betul juz'un, bagian dari hakikat kuliah dari malam. Akal turrogi fasulu sahu, yang antum makan sepertiga itu betul-betul zat, bagian dari si roti tadi. Namun kalau ini kan bukan zatnya, ngerti gak sih? Sifatnya aja, sifatnya ilmunya si Zaid, ya. Nah, dan ini nggak ada korelasinya ya sama apa yang dikatakan ulama, al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi zat, ya. Lainnya dalam bab asma sifat, berbicara tentang sifat Allah adalah cabang dari berbicara tentang zat zat Allah. Ini kan makhluk. Paham ya? Baik. Fakullun, ini udah ya. Arabi badal golat. Badal golat. Golat aja artinya apa? Keliru. Nah, nanti juga masuk di sini ada badal nisyan dan seterusnya. Ai badalun anil lafzil ladhi huwa ghalatun wa huwa al mubdalu minhu. Ya. Badal ghalat yaitu dia adalah badal dari lafaz, pengganti dari lafaz yang ghalat, yang keliru. Yang keliru itu mubdal minhu yang disebutkan duluan. Nah, untuk merevisi dikasih badal. Misal antum pengen bilang saya melihat kuda. Antum keceplosan, sabkulisan. Roh itu Zaidan, gitu. Roh itu Amron kayak, ya. Roh itu Zaidan, Amron, kuda. Sama-sama perkasa. Hah? Lo roh itu, gitu. Roh itu. Zaidan kan perkasa. Gitu. Berarti kalau anda ngomong gini, ra'aitu namlan, mantap. Enggak, itu enggak pas. Ah, ra'aitu namlan, mantap gitu. Iya. Ya, ra'aitu zubaban, mantap. Masa mau digituin? Lemah. Iya kan? Hah? Raitu baital ankabut. Saya melihat sarang laba-laba. Mantap. Kan beda. Makanya dari Faros ke ZZ kayaknya gimana gitu. Ya itu kan bukan buat ini contoh doang gitu. Tadi juga contoh aja. Contoh. Kalau ada kemiripan, kalau ada korelasi, kesamaan, ya itu bukan kebetulan, takdir. Berarti orang Arab nggak ada pakai gitu. Hah? Nggak ada berarti. Gitu. Selama saya interaksi sama orang Arab, nggak ada tuh mereka ngomong Ada juga Allah gitu ya, Allah gitu ya. Nggak ada an. Itu kita aja. Ya, baik, mana lagi tadi? Arata antakula ra'aitul farasa, anda pengen mengatakan saya melihat kuda, faqalita. Namun anda keliru. Faqulta, akhirnya anda katakan zaidan, summa natakta bisawab. Kemudian anda akhirnya bicara dengan yang benar. Faqulta al-farasa. Wal ahsanu fi hada anta tiyamahu bal. Namun yang bagus dalam permasalahan ini, dalam bab ini, antum datangkan disma itu bal. Ya, tapi nanti ini bukan badal nih, bab atof ya. Ra'aitu Zaidan balil faros. Nah, lihat itu di footnote fawaidu wa tanbihat. Ya. Beberapa faedah dan catatan penting. Badalu kul min kul sammahu Ibnu Malik badal al-badala al-mutabik. Kalau badal kul min kul dinamakan oleh Ibnu Malik badal mutabik, badal yang ya, mutabik itu artinya apa? Cocok, selaras. Liwuquhi bismillah taala. Karena ini memang terdapat ya, untuk karena dia terletak pada nama Allah Ta'ala. Ila siratil azizil hamid Allahi, maka lafad Allahi badal dari al-aziz, yaitu badal mutabik. Wala yuqalu badalu kullin min kul, karena tidak dikatakan badal kul min kul. Ya, lihat itu dari keterangan kitab Bada'idul Fawaid, Bada'i'ul Fawaid wa mujibun nida. Naam. Wa hasya asaban. Min mawadi ibadali syai' minasyai' albadalu almutabiq. Nah, yang kedua. Di antara posisi badal syai' minasyai', ya, badal mutabiq, ya, atau badal mutabiq, ya. Al-ismu dhahir, isim dhahir al-mu'arrafu bi al. Itu isim dhahir yang dimakrifatkan dengan al. Ya, ba'da ismil isyarah, setelah yang terletak setelah isim isyarah. Nahu qawlihi ta'ala wala taqraba hadhihi syajarata. Nah, wala taqraba hadhihi asyajarata. Nah, syajarata dia adalah ya badal kul atau badal mutabik. Ya, dia adalah isim dhahir yang ma'rifat dengan al, terletak setelah isim isyarah. Nah, yang kedua al-ismu ba'dal kunyati. Isim setelah kunyah. Kunyah itu nama yang setelah abu atau ummu. Ya. Kunyah. Lihat radhiyallahu an Abi Hafsin Umara. Maka Umara Ibnil Khattabi Umara badal dari Abi Hafsin. Al-ismu ba'dal laqab. Ini min mawadi ya, bukan pembatasan, di antaranya aja. Kemudian isim setelah laqab. Laqab itu julukan. Julukan itu bisa pujian, bisa celaan. Ya. Kalau Abu Jahal, zam, lidzam. Ya. Untuk celaan. Ya. Rahimallahu Zainal Abidin Ali bin Al-Husain. Semoga Allah merahmati Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ya. Nama, jadi Al-Husain bin Ali bin Abi Talib punya anak, nama anaknya kayak nama bapaknya, Ali. Nah, ini nama dijuluki oleh para ulama Zainal Abidin. Zainal Abidin itu ya. Ini Zaina karena dia mansub maf'ulun bih dari rahimah. Kalau dia marfu ya Zainul Abidin. Nah, kalau kita sering menamakan nama anak kita Zainal Abidin pasti mansub. Ya. Marartu bi Zainil Abidin begitu. Nah, ya. Nah, taib. Karena dia maf'ulun bih dari rahimah. Taib. Nah, mengenai al-i'rabnya itu ya. Enggak dapat waktunya. Tapi cukup ya. Nah, i'rabnya nanti ya besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.